rahimallahu ta'ala wa kullu shay'in ilayhi faqirun. Thumma qala syarih hafidhahullahu ta'ala, la shay'un yumkinu an yastaghniya 'anillahi la apa sih la la minal malaikati walas samawati wal ardi walal jinni walal insi walal jamadati minal jibali wal bihari kullu shay'in faqirun ilallahi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Fakullu shay'in ilayhi faqirun lal awliya'u walas samawatu wa man yaqulu innal awliya'a lahum qudratun ghayra qudratil bashari wa innahum yatasarrafuna fil qawni wa innahum yanfa'una wa yadurruna min dunillahi fadalika min qawlil kufrati min qawlil kafarati wal musyrikina falaysa lil awliya'i wal rusuli wal malaikati ghaniyun wal malaikati ginan anillahi wala tasarrufun min dunihi wa hada mimma yubtilu wa hada mimma yubtilu ibadata ghairillah minal asnami wa nahwiha kaifa ta'budu asya'a faqiratan wa tansal ladhi biyadihi wa malakuta kullu shay'in biyadihi malakutu malakutu kullu syai'in. Apa irobnya malakut, Mas Manto? Malakutu saja. Kalau antum baca malakuta kan bukan malakuta, malakutu. Iya. Apa irobnya? Mubtada. Mubtada saja. Ya. Kullu syai'in. Mudah-mudahan ini biadihi nanti dia khobar. Jumlah mubtada khobar. La mahala la minal irob sebagai jumlah silah. Silah mausul. Mausulah. Terus. ولهذا لما قال بعض علماء بعض علماء القبورية لعامي من أهل التوحيد أنتم تقولون إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون قال نقول إنهم لا ينفعون ولا يضرون قال أليس الله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال وهل الله قال يرزقون أو يرزقون قال بل قال يرزقونَ بالضم الياء قال إذن أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم فانخصم ذلك العالم بحجة العام الذي هو alal fitrati. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa kullu syai'in ilaihi fakirun, dan segala sesuatu fakirun, sangat fakir, butuh. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan la syai'a ya yumkinu ayastagni 'anillah. Enggak ada sesuatu pun yang mungkin bagi dia untuk tidak butuh Allah. Enggak ada, la minal malaika. Ya, tidak dari kalangan malaikat, tidak dari kalangan langit-langit dan bumi, walal jin walal ins, tidak pula manusia, jin, wal jamidat minal jibal, tidak pula benda-benda mati padat ya, semisal gunung-gunung, bihar, lautan. Kullu syai'in faqirun ilallah, semuanya membutuhkan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul alhamid. Wahai manusia, kalianlah yang fakir, membutuhkan Allah, dan Allah Maha Hamid, tidak butuh segala sesuatu. Ya. Faqulu syai'in ilaihi faqirun. Maka segala sesuatu membutuhkan Allah, fakir kepada Allah. La awliya wala samawat. Baik dari kalangan para wali maupun langit, semua langit-langit. Wa may yaqulu innal mala innal awliya lahum qudratun. Siapa yang menyatakan bahwasanya para wali memiliki kudrah, memiliki kekuasaan, ya? Ghairu qudrat, ghairu apa namanya? Ghairu qudratil bashar, yang di yang lebih dari kekuatan manusia biasa, lebih dari kekuatan manusia biasa. Ya, siapa yang mengatakan hal ini? Ya. Wa innahum yatasarrafuna fil qaun, dan mereka para wali ini punya kewenangan bisa bertindak di alam semesta ini. Wa innahum yanfa'un wa yadurun, mereka bisa memberikan manfaat mudarat min dunillah, ya, selain Allah, dari selain Allah. Fadzalika min qaulil kafarati wal musyrikin. Maka itu adalah ucapan orang-orang kafir dan musyrikin. Ya, Mas Manto, kalau ada wazan fa'alah itu berarti jamak. Ulaika humul kafarah al-fajarah. Fasaqah berarti orang-orang fasik. Falaisa lil awliya'i wal rusul wal malaikati ghinananillah. Ya. Maka ya, para wali rasul itu enggak mungkin mereka tidak membutuhkan Allah. Falidzalika wala tasarrufun min duni, dan mereka pun enggak punya tasarruf, enggak punya kewenangan, enggak punya bisa kewenangan bertindak di alam semesta ini ya, pada selain Allah, selain dengan kehendak Allah. Wa hadza mimma yubtilu ibadata ghairillah, dan ini adalah diantara hal-hal yang membatalkan peribadatan pada selain Allah, apakah itu kepada asnam, patung-patung, atau wa nahwiha, dan yang lainnya. Kaifa na'budu asya'a faqiratan? Coba gimana ceritanya kita beribadah kepada suatu hal ya, berbagai hal yang faqirah, yang mereka butuh kepada Allah. Ya. Wa tansallati biyadihi malakutu kulli syai'in. Ya. Gimana? Dan ya, apa namanya? Wanansa. Nansa apa tansa gitu? Tansa. Ya. Dan kaifa ta'budu, gimana ceritanya Anda beribadah pada selain Allah yang fakir? Ya, asya'a faqirah. Wa tansa, dan Anda melupakan zat yang di tangannya lah. Malakutu kulli syai'. Ya. Apa namanya? Alam semesta ini di tangannya. Anda melupakan zat yang alam semesta ini ada di tangannya. Walihadala maqala ba'du ulama il-kuburiyah li'ammi min ahli tauhid. Ini yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana? Di Kashful Syubhat. Seorang awam ahli tauhid dapat mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Tapi awam tauhid yang paham. Bukan awam kayak kita. Awam kayak kita mah baru ketemu ahli syubhat aja langsung kena syubhat. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama sebagian ulama kuburiyun berkata kepada seorang ahli tauhid yang awamnya, mereka mengatakan antum taqulun innal awliya la yanfa'un wa la yadurun. Kalian ini Wahabi mengatakan para wali enggak bisa memberikan manfaat mudarat. Qala naqul ya innahum la yanfa'un wa la yadurun. Ya, maka ahli tauhid yang awam ini mengatakan, ya kita katakan para wali enggak bisa memberikan manfaat mudarat. Ya, kata si ulama musyrik ini, alaisa Allahu ta'ala yaqul, bukankah Allah berfirman wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira, sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb-nya. Yurzaqun, mendapatkan rezeki. Qala wa halillahu qal yurzaqun. Ya, jadi ini istidlal dari si ulama musyrik. Nah, kata si ulama, kata si orang ahli tauhid, walillahu qal yurzaqun, bukankah Allah berfirman mereka diberi rezeki, aw yurzaqun, atau mereka yang memberi rezeki? Kebingungan si ulama ahli syirik. Akhirnya dia mengatakan bal yurzaqun, bal qala yurzaqun. Iya benar, diberi rezeki. Bidomil ya, dengan diberikan harokat domah pada ya. Ya. Baik. Menjadi ya, bina lil majhul. Qala idzan ana as'alu alladhi yarzuquhum wa la as'aluhum. Kata si awam ahli tauhid, kalau begitu ya saya berdoa aja kepada, meminta kepada zat yang memberikan mereka rezeki, dan saya tidak mau meminta kepada mereka yang diberi rezeki itu. Ya. Fan khasama dzalikal alimu. Ya, maka bihujjatil ami. Maka si alim tadi itu ya terkalahkan dengan hujjah, argumentasi yang kokoh, yang kuat dari seorang awam ahli tauhid, alladhi huwa alal fitrah, yang tetap berada di atas fitrahnya. Tayyib. Summa qala wa kullu amrin alaihi yasirun, dan segala perkara alaihi bagi Allah itu yasirun, yasirun alaihi, mudah bagi Allah. Nah. Ya, ikra bima. Baca bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fahuwa yuhyi wa yumitu wa yakhluqu wa yarzuqu wa yu'ti wa yamna'u wa yuhyi al-mauta ba'da fana'ihim wa dhalika yasiru 'alaihi subhanahu wa ta'ala. Yasirun. Yasir di sini bukan ya, bukan fi'il mudhari saro yasiru, tapi yasirun di isim. Ya, di isim. Maka bidamma. Wal ismu yu'rafu nah bitanwin. Yasirun. Nah, terus la yukallifuhu syai'an wala yashuqqu 'alaihi khilaful makhluqi fa innahu yatakallafu bi fi'lil asya'i aw ya'jizu 'anha amma Allahu falaysa syai'un 'alaihi sa'ban ma khalaquhum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Nah. Ya, kemudian Syekh Shalal Muzan membawakan ayat innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, menjelaskan pernyataan dari Abu Ja'far At-Tahawi ini. Segala perkara mudah bagi Allah. Itu di surah apa ini? Yasin. Innama amruhu, sesungguhnya perkaranya ini, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup berfirman ayakula lahu, kepada apa yang Allah inginkan, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Mudah bagi Allah. Fahuwa yuhyi wa yumit, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Wa yakhluq wa yarzuku, menciptakan, memberi rezeki. Wa yu'ti, Allah yang memberi. Wa yamna', Allah yang mencegah, tidak memberi. Wa yuhyil mauta, menghidupkan yang telah mati. Ba'da fana'ihim, ya, setelah mereka fana, binasa. Wa dhalika yasirun 'alaihi, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yukallifuhu syai'an. Ya. Enggak ada yang membebani Allah sedikit pun. Wala yasuqu 'alaihi, enggak berat sedikit pun bagi Allah. Khilaful makhluq, berbeda ini dengan makhluk. Fa innahu yatakallafu bi fi'lil asya, makhluk itu ya apa dia merasa berat, terbebani ya, dengan kalau dia melakukan berbagai hal. Aw ya'jizu anha, dia akan merasa tidak mampu, lemes dia, lemah. Amma Allah, adapun Allah, falaisa syai'un alaihi sa'ban, enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma khalquhum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah ya Allah ciptakan kalian, wala ba'sukum bangkitkan kalian dari alam kubur, melainkan seperti menciptakan, membangkitkan satu jiwa saja. Seperti menciptakan satu jiwa, mudah dia pelajari. Allah hidupkan semua, Allah matikan semua berbarengan, itu mudah bagi Allah. Summa qala al-Imam Abu Ja'far, la yahtaju ila syai'in, Allah enggak butuh kepada sesuatu apapun, enggak membutuhkan. Baca lagi Bima, tanggung. Qala syarih Allah, Allah subhanahu ghaniyun an kulli syai'in, fallahu laisa bihajatin ilal khalqi, li'annahu huwal ghaniyu, fahuwal ladzi yu'ti al khalqa subhanahu. Maka Allah maha kaya dari segala sesuatu. Allah sama sekali enggak butuh pada makhluknya, karena dia adalah yang maha kaya. Ya, fahuwal ladzi yu'ti al khalqa, dialah Allah yang memberikan kepada makhluk. Ya, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada makhluk semuanya. Summa qala al-Imam Abu Ja'far, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, muslih, faddal. Summa qala syarih fidallahu ta'ala, hadza nafyun litashbihi 'anillahi subhanahu wal kafu litakidin nafyi mithlu wa qafa billahi 'alima al aslu wa qafa Allahu 'aliman walakin ja'at al ba'u litakidi walaysa yusbihuhu syai'un minal asya'i la al malaikatu wala anbiya'u war rusulu wala awliya'u wala ayu makhlukin. La-nya itu la ataf. Ya. La ataf. Laisa yushbihu syai'un, gitu kan? Syai'un. Syai'un itu isim laisa. Berarti la al malaikatu. Berarti la-nya la atifah. Berarti malaikatu ma'tuf kepada isim laisa. Ya, ma'tuf ala marfu, marfu'un mislu hadhihi al-qa'idah al-muhimmah. Allati labuda 'alaikum an ta'khuduha. Ya, terus wa huwa as-sami'ul basiru fasumiya nafsuhu as-sami'u. Fasamma nafsahu as-sami'a al-basiru. Al-basira. Terus fal ayatu fi awwaliha raddun 'alal mutasyabbihati wa fi 'alal musyabbihah. Alal musyabbihati wa fi akhiriha raddun alal mu'attilati wa dallat ala annahu la yalzamu min itsbatil asma'i wa sifati tasbih apa i'rabnya fa'il dari yalzamu ahsanta terus bil makhluqati fa sam'u wa basarul makhluqati La yushbihu sam'a wala basara Allahi azza wa jalla. Naam. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hadza nafyun litashbih lillah subhanahu wa ta'ala, ini ayat ini laisa kamitslihi syai', menafikan tashbih, penyerupaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaf di situ laisa kamitslihi. Padahal mau lanjut kalau begini bisa aja kan laisa mislahu syai'un gitu kan. Mislahu syai'un. Mislahnya itu khobar muqaddam litakid. Ya. Namun ditambahkan kaf. Ya, ditambahkan kaf. Kaf sendiri ini harfu jarrin wa tasybihin, ya enggak? Zaidun ka asadin. Zaid seperti si asad, seperti singa. Nah, wal kaf li ta'kid nafi. Kaf fungsinya di sini apa? Untuk semakin mempertegas penafian. Karena laisa di sini dia harfu nafyin, begitu kan? Apa? Dia bukan huruf, apa namanya? Fi'il naqis. Ya, ya dulu ada nafyin. Taib. Dia semakin mempertegas penafian. Mislu sama seperti kafa billahi alima. Ya, cukuplah Allah yang mengetahui. Kafa billahi alima. Al aslu kafallahu aliman. Itu. Ya, pakai huruf ba. Walakin ja'atil ba litakid. Namun pakai huruf ba litakid. Ya, berarti kafallahu kafabilahi aliman billahi lafaz jalalah itu i'rabnya majrurun lafzan marfu'un mahallan ala anahu fa'ilu kafa. Ya, fa'ilu kafa. Paham enggak sini? Sama kayak mislihi itu sebenarnya dia khobar kana. Ya, khobar ka, khobar laisa muqaddam. Kenapa ditakdim? Dari isimnya syai'un litakid. Ya, summatu zat kemudian ditambahkan lagi. Zidat alaih ditambahkan padanya harfu kaf. Ya, harfu kaf. Wa ma faedah? Apa faedahnya? Nah, kama qala syekh sebagaimana dikatakan syekh litakidin nafyi untuk semakin mempertegas penafian. Padahal laisa sudah menafikan. Ya, antum katakan laisa zaidun qaimun. Berarti dinafikan qiyam dari zaid. Nah, al-qa'il nafa al-qiyam 'ani zaid, gitu kan? Laisa zaidun qaimun. Summa al-qa'ilu yuqaddim khabaran. Ya, dia mentakdim khabar. Laisa qaiman zaidun. Nah. Wahuna ziyadatul makna. Berarti ada tambahan makna. Nah, apa tambahan makna ziyadanya? At-ta'kid. Berarti Zaid benar-benar enggak berdiri. Ditambahkan lagi kaf. Ditambahkan lagi kaf. Ya, untuk semakin mempertegas penafian tadi. Paham enggak sini? Ya. Laisa tadi apa qaimun? Laisa ya. Itu kan misal tasbih, ya. Tambahin lagi. Laisa biqaimin Zaidun. Laisa biqaimin Zaidun. Semakin mempertegas lagi. Dinafikan lagi. Nah, ini juga. Laisa mislahu syai'un. Kan laisa mislahu syai'an begitu. Apa? Afwan, laisa syai'un mislahu. Enggak ada sesuatu apapun yang mislahu, yang serupa dengannya. Ditakdim khabarnya laisa mislahu syai'un. Benar-benar enggak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya. Syai'unnya nakirah lagi, yufidu al-umum. Ya, apapun enggak ada yang serupa sesuatu dengannya. Tambahin lagi huruf jar yang maknanya tasbih. Apa huruf jar yang maknanya tasbih? Al-kaf. Laisa ka mislihi syai'un. Dan ini kafnya bukan kaf zaidah di situ ya. Dan kata Ibnu Hisham Al-Ansori di Bukhari Labib enggak layak bagi orang yang mengirab Al-Qur'an ada huruf ziyadah, dia bilang harfu zaid. Itu enggak layak. Karena semua huruf berarti memiliki makna. Al-huruf laha ma'nan. Dia pasti memiliki makna. Ya, barakallahu fikum. Berarti kita paham di sini maknanya. Berapa kali itu dinafikan adanya keserupaan siapapun, sesuatu apapun dengan Allah. Berarti paham sini ya. Dan ini hanya bisa ditadaburi oleh orang-orang yang memahami ma'ani, ilmu ma'ani di sini, ilmu nahu. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, kemudian kata Syekh, mana lagi tadi? Mana tadi itu? Walaysa yushbihu syai'un minal asya', maka minal asya' sesuatu apapun enggak ada yang bisa menyerupakan Allah. La al malaikatu, apakah itu malaikat, al anbiya para nabi, ar rasul para rasul, al awliya para wali, wala ayyul makhlukin, wala dan tidak pula makhluk apapun enggak ada yang sama dengan Allah. Wa huwa samiul basir. Dan di sini Allah menetapkan sifat dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fasamma nafsah as-sami'al basira. Ya, maka Allah menamakan dirinya as-sami'al basira. Yang Maha mendengar, Maha melihat, yang itu melazimkan dia memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Sifat sama', sifat basar. Wal ayatu fi awwaliha, ayat ini di awalnya laisa kamitsli syai'un raddun 'alal musyabbiha. Bantahan terhadap kaum musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa fi akhiriha, dan di akhirnya wa huwa samiul basir raddun alal mu'attilah, bantahan kaum kepada kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ada dua sekte yang berat di sini, yang Ahlussunnah berada di tengah-tengahnya. Ya. Yang pertama tadi sekte apa? Sekte musyabihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, yang kedua sekte mu'tazilah, orang-orang yang menafikan, ya, menafikan sifat-sifat Allah. Nah, kalau antum tahu Jahmiyah yang mereka merupakan kaum musyab, kaum mu'tazilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah, dalilnya ini aja. Kenapa Allah enggak punya sifat? Nanti seperti makhluk. Laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Udah gitu aja. Ya. Hai barakallahu fik. Ya. Wadallat ala annahu la yalzam. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya enggak mesti min isbatil asma' wa sifat at-tasybihu bil makhluqat. Enggak mesti kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, berarti konsekuensinya ada tasbih, penyerupaan, ya, Allah, sifat-sifat Allah bil makhlukat, dengan makhluk. Lah, tidak demikian. Fasam Allah wa basaru makhlukat, ya. Fasam wa basarul makhlukat la yusbihu sam'a wa la basarallahi. Maka pendengaran dan penglihatan makhluk itu tidak akan menyerupai pendengaran dan penglihatan Allah. Namanya sama, tidak melazimkan hakikatnya sama. Kaifiatnya sama. Nah, ini ya kaidah dasar dalam mempelajari kaidah apa? Tauhid asma wa sifat. Summa qala al-musannif al-imam Abu Ja'far khalaqal khalqa bi ilmih. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya, enggak asal-asalan. Ya, barakallahu fikum. Ha, nanti yang dibaca sini. Coba. Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu Bidaulah Ta'ala Qulu subhanahu Ala ya'lamu man khalaqa Wa huwa latiful khabir Fa khalquhu dalilun Ala ilmihi subhanahu wa ta'ala Wa qudratihi Kama qala ta'ala Wa ma kana Allahu liyu'jizahu Min shay'in fis samawati Wala fil ard Innahu kana aliman Qadira. Naam. Ya, Syekh Shalih Fauzan di sini membawakan ayat ketika menjelaskan ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya. Tidak mengetahui apa yang kamu ya izharkan, tampakkan dan yang kamu sembunyikan? Ya, wa huwa latiful khabir, dia maha latif. Maha daqiq ya, maha halus lagi maha mengetahui. Tahu perkara-perkara yang ya, yang dakik sekalipun. Ya. Fa khalquhu dalla ala ilmihi. Dalilun ala ilmihi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi. Maka ciptaan Allah ini menunjukkan akan ilmu dan kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan kekuasaan Allah. Kama qala ta'ala wa ma kana Allahu liyajizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ada talazum antara ciptaan Allah dengan ilmu dan kudrohnya. Allah mencipta, berarti ketika kita tetapkan Allah punya sifat mencipta, ya, ini konsekuensinya kita tetapkan Allah punya sifat ilmu dan punya sifat kudroh. Ya. Berbeda dengan makhluk, kadang makhluk buat asal-asalan, gak ada ilmu. Ya, nggak punya ilmunya, bikinnya asal-asalan, suruh ulang lagi nggak tahu lagi, gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Nah, taib. Summa qala al-imam Abu Ja'far wa qaddara lahum aqdara, dan Allah telah mentakdirkan kepada mereka, kepada para makhluk, aqdara, berbagai ketetapan takdir. Baca lagi Syahrul. Summa qala syarih wa fidhullah ta'ala qaddara Allahu jalla wa ala maqad al-maqadir walam yujid hadhihi walam yujid walam yujid hadhihi asya'u hadhil asya'a biduni takdirin wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Baik, perhatikan. Qadarallahu al-maqadira. Ya, Allah telah mentakdirkan segala takdir. Ya, bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan innallaha kataba ya maqadiral khalaiq. Allah telah mentakdirkan takdir-takdir seluruh makhluk ya qabla ayakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alfasan. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti ketika Allah ciptakan kolam ya, kemudian Allah firmankan kepada kolam, "Uktub, tulislah." Kata kolam, "Ma aktub ya Rabb, apa yang aku tulis ya Rabb?" Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ilal abad." Tulis segala yang terjadi sampai akhir masa. Itu berarti itu ketika pena langsung taat sama Allah menulis takdir, itu berarti 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun kemudian baru Allah ciptakan langit dan bumi. Paham gak sini? Setelah itu baru Allah beristiwa di atas ars. Allah sudah ciptakan ars belum? Sudah, bahkan jauh sebelum Allah ciptakan kolam. Berarti di mana Allah sebelum Allah beristiwa di atas ars? Fil ulu, dalam ketinggian. Paham gak sini? Karena sifat ulu sifat zatiyah. Kalau sifat beristiwa di atas ars, sifat fi'liyah. Apa itu sifat zatiyah? Sifat yang senantiasa ada melekat pada Allah, tidak terpisahkan dari Allah. La yanfak. Nah, kalau sifat fi'liyah, sifat yang yata'allak bi iradatihi wa masyiatihi. Yang berkaitan dengan apa? Kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah telah takdirkan ini semua. Yang takdir Allah ini enggak ada yang tahu. Allah simpan di Al-Lauh Al-Mahfuz. Di lauh lembaran catatan takdir. Mahfuz. Mahfuz, ma makna mahfuz? Isim maf'ul. Hafidha yahfadhu hifdhan. Mahfuzun. Terjaga. Terjaga dari apa? Kata Syekhul Utsaimin di syarah Tadmur. Terjaga dari diketahui oleh makhluk dan terjaga dari namanya. Hah? Namanya apa? Kalau antum skripsi revisi. Bajakan. Terjaga dari perubahan. Ya, enggak bisa. Udah ini kata misalkan. Zaman tok nikah sama akhwat Gambia. Iya, jadi istri kedua. Nanti misalkan 50.000 tahun lalu Allah cat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, manto Allah takdirkan nikah sama kedua sama akhwat Kamerun misalkan. Anaknya mabuang kesak. Ya. Enggak berubah, enggak ada. Dia udah mahfud, mahfud ada takdir. Ya. Terjaga dari perubahan. Ayy barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Walam yujid, bukan yujad. Nah. Aujada yujidu. Itu maknanya sama, khalaqa, yakhluqu. Ya. Walam yujid, dan Allah ya tidak menciptakan hadil asya, tidak mengadakan berbagai hal ini biduni takdirin, tanpa takdir. Ya, enggak demikian. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum, kata Allah. Tidak ada sesuatu apapun melainkan di sisi kamilah khazanahnya, gudang-gudangnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan kadar takdir yang ma'lum, yang telah diketahui. Ya, lanjut lagi. Wa qulu syai'in qaddarahu Allahu bi maqadira wa kayfiyati wa kayfiyatin la takhtalifu wa la tataghayyaru. Baik, wa kullu syai', maka segala sesuatu qaddarahu Allah ya. yang telah Allah takdirkan bima qadira, dengan berbagai takdir-takdirnya, wa kaifiyatin, dan dengan berbagai kaifiyatnya, tata caranya, itu la takhtalifu, itu tidak akan berbeda, wa la taghayyaru, dan tidak akan berubah. Terus, fal insanu qaddarallahu jismahu wa hawasahu wa adu'ahu wa tarkibahu wa awzanahu. Baik. Fal insan, maka insan, manusia qaddarallahu jismahu, Allah telah takdirkan jisimnya, jasmaninya. Makanya kalau kita mencela fisik orang itu sama dengan mencela ciptaan Allah. Ya, dia burik gitu misalnya katanya. Mukanya burik. Nah. Ada orang hitam panggil black black. Panggilnya ngeledek lagi, blacky blacky. Wah. Ini kurang ajar ini. Hei barakallahu fikum. Islam melarang hal itu. Bahkan itu nanti di permasalahan jahiliyah termasuk permasalahan jahiliyah. Dulu ada seorang sahabat ya, yang mencela sahabat yang lain karena dia hitam. Ya benar saudara, dasar kamu wahai anak perempuan hitam. Nabi marah. Inna kamruun fi ya. Fika amru jahiliyah, kamu ini orang yang masih ada sifat perkara jahiliyah, kata Nabi. Ya. Ayar tahu bi ummi, kamu celah dia karena ibunya dia hitam. Kamu ini orang yang masih ada sifat jahiliyah. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat rupa kalian. Enggak lihat surah bentuk kalian, rupa kalian, harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ya. Jadi kalau ada orang mencela fisik orang lain, ini subhanallah. Dia sendiri bisa berparas elok, berparas cantik. Emangnya dia yang mau nentuin sendiri? Enggak kan? Allah takdirkan kan? Enggak bisa dia bilang, "Oh, karena ibu saya cantik jelita, bapak saya tampan menawan." Loh, bukankah ada di masa Nabi bapaknya Arab tulen, ibunya Arab tulen, yang kulitnya putih kemerah-merahan, anaknya negro. Sampai akhirnya bapaknya komplain kepada Nabi, curiga. Jangan-jangan. Nah. Ya enggak? Kata Nabi apa? Kamu punya unta? Punya. Apa warna ontakmu? Berapa ontaknya? Ya, warnanya abu-abu. Apa warna ibunya? Ya, induknya. Sama jantan yang mengawini induknya. Merah. Kok bisa abu-abu? Naza'ahu al-irq. Itu bisa jadi ditarik oleh urat. Artinya, kakek-kakek si ontak ada yang warnanya abu-abu. Sama kayak tadi. Kakek-kakek kamu, buyut kamu atau istri kamu, ada yang negro, ada yang hitam. Ya. DNA kayak apa kayak. Ya, artinya kita kalau berparas ganteng, ya. Kayak misalkan Mas Bibit. Berparas ganteng, menawan, tampan, mempesona. Itu bukan karena kemampuan Bibit. Bukan karena orang tua Bibit yang tampan menawan, cantik jelita, bak bulan purnama, di malam kejora. Tidak, tapi karena apa? Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bibit lihat sini dong, tuh kan? Takdirnya. Merah. Dibilang ganteng, hidungnya langsung mekar. Ya, kumisnya enggak. Kedemang mester. Nganahan. Ganteng bukan karena ini, karena apa? Bibit. Ya. Ya enggak? Jadi enggak benar itu kalau ada orang mencela-cela fisik. Katain burik. Burik. Burik itu bagus ya, Ikhah. Burik. Diberkahi. Burik kan barokah. Yubariku. Kalau fil madhi kan yubarok, fil mudharinya bina lil majrurin. Burika. Kalau disebut burik itu senang aja tuh. Burik ente diberkahi. Gitu. Burik dia diberkahi. Jangan marah. Mantok burik. Kan burik ya. mantok burika diberkahi. Itu kalau niatnya mencela, ini kan niatnya doain. Mantok burika. Kalau ana yubarak aja dah. Atau pakai isim maf'ul mubarak. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Hah? Hawasan. Hmm? Nah. Allah telah menciptakan hawasnya, indrawi dia. Indrawi dia Allah yang telah ciptakan. Ya, barakallahu fikum. Wa a'dha'ahu, anggota tubuh dia, wa tarkibahu, susunan tubuh dia, wa auzanahu, yang itu seimbang. Ya enggak? Pas. Hidungnya ada di wajah. Kupingnya ada di samping kiri kepala. Ya. Coba hidungnya di ketiak. Gimana coba? Mau ngendus cium ketek mulut tiap hari. Tiap hari bawa ketek nih. Sana. Wah, hidungannya di ketek ya. Kan repot. Ya. Tiap hari bawa ketek mulu dia. Orang hidungnya di ketiak. Tapi enggak kan? Allah tempatkan hidungnya di tempat yang semestinya. Ini maha kesempurnaan sifat pencipta bagi Allah. Tepat semuanya. Ya, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Hatta sara. Ini kayaknya belum dibaca ya? Belum. Ah, yang lanjut. Hatta sara insanan mu'tadilan. Yamshi wa yaqifu walau ikhtala syai'un min a'do'i hadal insani aw min tarkibihi aw min tarak wa aw min tarakibihi taib ya lanjut ikhtallah talaj al jisma jismu fa'il terus wa kadzalika sa'irul kainati wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin falikulli syai'in maqadiru yandubitu biha walikulli syai'in maqadiru takhtalifu an maqadiril akhara akhari baik hatta sara insanan mu'tadilan sampai akhirnya dia menjadi seorang yang mu'tadil yang profesional ya yang profesional yamsi. Dia berjalan, wayakif, berdiri. Dia dapat berjalan, berdiri. Ini. Walau ikhtalla syai'un min a'da'i hadihil insan, au min tarakibihi. Nah, seandainya ada yang cacat dari sesuatu anggota badan orang ini, atau dari susunan tubuhnya, seandainya ada yang cacat, ikhtalla al-jism. Maka cacatlah jisim, jasmani orang tersebut. Wa kadzalika sa'irul kainat. Demikian pula semua yang ada di alam semesta ini. Tempatnya pas. Ya. Matahari, bulan, bintang. Ya, coba matahari di dekat gunung gede tempatnya. Habis bumi ini terbakar. Matahari dekat awan, habis bumi ini kebakar, angus gosong kita ini semua. Ya, barakallahu fikum. Wa kullu syai'in indahu bimaqadir. Ya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya ada miqdarnya, ukurannya. Falikulli syai'in maqadiru yandabitu biha. Maka segala sesuatu memiliki kadar, ketentuan, ukuran yang yandabit, yang tepat pas dengannya. Dengan segala sesuatu tadi. Walikulli syai'in maqadiru, maka segala sesuatu memiliki kadar, ketentuan, ukuran itakhtalifu an maqadiril akhar, yang tentu berbeda dengan kadar ketentuan yang lainnya. Masya Allah. Ya. Udah jam berapa ini? Ayo cukup ya. Kita hafalan arba'in ya, setoran. Sekarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.